Mas Rijal, sebenarnya Nunung mau bohongi diri, mau bohongi hati kecilnya Nunung. Senaja Nunung nembe ketemu karo sampean, Nunung uga wis merasa cinta nih sampean mas. Cinta saya. Nunung rasa terpikat asmara. Lah monok Nunung cinta, urekan kata hati anak Nunung, sing paling tulus lan jujur. Kakang pengen perut janji Nunung Nunung. Aja mengkono mas Rijal, Nunung beli bomong. Nunung cinta tulus nih sampean. Dunia milik kita berlorong, saya Mas Rijal, menunggu-menunggu Indah langit jingga, oh.